Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, menggantikan ustaz yang tidak bisa hadir pada siang hari ini tentang kajian akidah, saya ingin bahas tentang persiapan kita sebagai seorang muslim untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, khususnya terkait dengan persiapan iman kita. Karena di dalam ajaran agama Islam, amal ibadah yang tidak dilandasi oleh iman tidak ada nilainya. Setiap amal Rasulullah SAW selalu mengingatkan innamal a'malu binniyah wa innama likulli imrin ma nawa. Apapun yang kita lakukan, ibadah kita harus dilandasi dengan iman. Bahkan dalam hal-hal yang sifatnya moral, Rasulullah SAW mengkaitkan dengan iman. Misalnya seorang muslim diwajibkan untuk menghormati tamu. Rasul mengkaitkan menghormati tamu dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Menghormati tetangga juga dikaitkan dengan iman. Kata Rasulullah, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Begitu juga amal-amal ibadah yang lain, bukan dilakukan atas dasar situasi dan kondisi atau keuntungan sesaat, ya, tujuan-tujuan yang pragmatis, tapi amal ibadah itu akan bernilai kalau dilakukan karena landasan iman. Jadi kalau orang misalnya dia jujur, dia tidak mau korupsi, dia tidak mau menganiaya orang lain, bukan karena iman, tapi karena takut dengan yang lain, karena situasi dan kondisi, maka ketika situasi dan kondisi itu berubah, dia bisa berubah juga. Karena tuntunan atau tuntutan kepentingan yang sesaat. Sekarang ini banyak upaya untuk memisahkan antara amal dan iman. Sebagai contoh, sekarang orang berfaham tentang kemanusiaan, berbuat baik pada manusia, menghormati manusia, itu tidak dikaitkan dengan iman. Tadi pagi ada seorang mahasiswa dari Belanda datang ke rumah saya wawancara tentang hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Itu yang saya tekankan, bahwa dalam pandangan Islam apapun itu dinilai dari konsep iman. Ya, umat Islam tidak a priori dengan hal-hal yang baru di luar Islam, apakah kemanusiaan, apakah lingkungan, ya, apakah konsep-konsep yang baru, tapi selama itu sesuai dengan Islam maka tidak kita tolak. Nah, tapi kalau orang itu tidak mendasarkan kepada iman, maka nilai itu bisa berubah. Orang tidak mau menyakiti orang lain karena dia takut dengan orang itu, bukan karena imannya. Ketika dia nanti tidak takut lagi dan dia kuasa, dia bisa menganiaya orang lain. Tapi kalau karena iman, dia takut kepada Allah, dia sadar bahwa perbuatannya itu akan ada tanggung jawab di akhirat, maka dia tidak akan melakukan upaya untuk menzalimi orang lain. Jadi itulah dasar. Karena itu kalau kita lihat ayat puasa ini, ayat Shaum Ramadan, itu diawali dengan seruan ya ayyuhallazina amanu. Puasa itu memang khusus untuk orang-orang beriman. Dan orang yang tidak beriman, kalau dia tidak berpuasa atau dia puasa bukan karena imannya, maka puasa itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqiatin yahsabuhu dham'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Allah berfirman dalam surat An-Nur, orang-orang kafir, orang tidak beriman, amal perbuatan mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Ketika dia menyangka fata morgana itu sebagai air, tapi ketika dia datangi fata morgana itu, lam yajidu syai'an, dia tidak mendapati apapun. Dengan itu, hadirin, yang terpenting menjelang Ramadan ini, kita melakukan muhasabah alal iman. Kita melakukan muhasabah, evaluasi terhadap keimanan kita. Apakah betul-betul keimanan kita itu selamat? Ya, kita tidak ada keraguan terhadap hal-hal yang wajib kita imani. Kita tidak ragu kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Kita bisa evaluasi itu sekarang setiap hari, menjelang tidur, bangun tidur. Apakah saya masih yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan? Apakah ada Tuhan-Tuhan lain ya yang kita akui sebagai Tuhan? Apakah ada orang-orang lain atau makhluk yang lain yang kita angkat setara kedudukannya dengan Tuhan? Apakah kita masih takut kepada atasan, menyamai ketakutan kita kepada Allah? Dan ini bisa kita evaluasi, karena hanya kita yang bisa mengevaluasi keimanan kita ini. Apakah kita masih iman, benar-benar iman kepada malaikat, bahwa ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita, ya, bahwa kita nanti akan menghadap Allah di hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun, ya, salah satu ciri orang yang beriman dan bertakwa adalah yakin dengan akhirat. Apakah benar kita yakin dengan akhirat? Ya, apakah kita masih ragu bahwa nanti amal perbuatan kita akan dihisab oleh Allah? Kita akan ditanya oleh Allah, kata Rasulullah, di akhirat nanti tidak akan bergeser kaki seorang hamba, seorang manusia, sampai dia mempertanggungjawabkan 4 hal di hadapan Allah. Tentang masa mudanya, an syababihi, ya, kemudian an umrihi, tentang umurnya secara keseluruhan, kemudian an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, dari mana dia dapat harta itu dan kemana dia menafkahkan hartanya. Wahan ilmihi, dan tentang ilmunya, apakah dia mengamalkan ilmunya. Ayat Al-Fatihah ini adalah tes-tes keimanan. Salah satu tes iman untuk mengetahui apakah iman kita baik atau buruk, ya. Apakah masih terang lampunya, masih hijau, masih bagus, ataukah sudah kuning, ya, akan mati iman itu. Ada tes iman. Rasulullah SAW misalnya bersabda, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi, barang siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Dan apabila dia tidak mampu, fa'ilam yastati fabilisani, jika dia tidak mampu mencegah kemungkaran, menghentikan kemungkaran dengan tangannya, maka lakukanlah dengan nasihat, dengan lisannya. Dan juga itu pun tidak mampu, fa'ilam yastati fabilpalbi, dan jika dia tidak mampu memberantas kemungkaran dengan lisannya, maka cukup dengan hatinya. Dia benci kemungkaran, dia tidak ridho dengan kemungkaran. Nah itu dia sudah, kata Rasulullah, wazalika aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah, adalah kalau orang itu memberikan respon minimal dalam hatinya terhadap satu tindak kejahatan. Jadi kalau orang sudah tidak benci dengan kejahatan, bahkan apalagi dia senang dengan kejahatan, gembira dengan kejahatan, itu perlu berhati-hati. Ya, pertanda ada sesuatu yang salah, ada something wrong dalam hati kita tentang iman kita. Jadi kalau kita lihat kemungkaran, apakah zina, ya, apakah kemungkaran perjudian, ya, dan sebagainya, kemudian dia tidak ingkar, ya, tidak benci dengan kemungkaran dan tidak berusaha mengubah kemungkaran, itu ada kaitan. Iman itu mengharuskan seorang muslim untuk dia bergerak, ya, tidak ridho minimal dengan kemungkaran yang ada. Dan ada satu indikator lain. Rasulullah SAW bersabda misalnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Belum baik iman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai, menyukai apa yang baik bagi dirinya juga baik bagi saudaranya. Nah, ini tidak mudah. Ini salah satu juga indikator iman kita baik atau tidak adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, senang kalau saudara kita senang, kita susah kalau saudara kita susah. kita bisa mengetes masing-masing kita kalau teman kita di kantor tiba-tiba mendapatkan promosi jabatan, ya, apakah sikap pertama yang muncul dalam diri kita itu adalah sikap ridho, sikap senang, atau sikap kita iri hati, ya, mengapa dia, mengapa bukan saya, ya, apalagi kemudian saya muncul hasud, sikap dengki, yang sikap dengki itu adalah iri hati itu, ya, kata Rasulullah itu seperti itu bisa menghancurkan amal perbuatan kita, pahalanya laksana api yang memakan kayu bakar. Ya, kalau sikap hati, apa, iri hati itu dipelihara, itu sebenarnya sikap dia tidak rela saudaranya menerima kenikmatan. Apalagi punya dia berusaha agar kenikmatan itu tercabut dari saudaranya. Ya, ini tidak mudah sebenarnya. Apalagi kalau kita bicara misalnya dalam lapangan politik, satu partai sama-sama muslim, beda partai, kalau konsepnya harusnya dia ridho kalau partai saudaranya yang menang. Ya, tapi kalau dia malah dia bahagia, ya, kalau saudaranya hancur, nah itu perlu dipertanyakan imannya di mana. Katanya ukhuwah Islamiyah, katanya senang kalau saudaranya senang, ya, katanya susah kalau saudaranya susah. Jadi konsep ukhuwah Islamiyah ini kaitannya dengan iman, karena Rasulullah SAW mengkaitkan itu dengan iman. Ya, so, kalau orang ridho kepada Allah, ya, kalau orang Jawa bilang itu nrimo ing pandu, dia ridho dengan pembagian Allah, maka dia nggak akan dia resah, ya, bahwa saudaranya naik pangkat lah, saudaranya jadi menteri lah, jadi gubernur BI, jadi apa, itu memang sudah takdirnya Allah begitu, dia kan. Kenapa dia yang jadi pejabat? Ya udah, kalau Allah memang mentakdirkan dia jadi, kalau dia nggak jadi nggak akan jadi, nggak akan lari kemana. Allah itu nggak, rezeki itu kita kejar, kalau Allah nggak kasih nggak akan kita kasih. Jabatan itu sampai jungkir balik dikejar, kalau memang Allah nggak kasih nggak akan kasih. Ya, maka salah satu sifat orang mukmin adalah ridho dengan pembagian Allah. Bukan berarti dia tidak berusaha menjadi yang terbaik, tidak, tapi ada kalanya Allah memberikan sesuatu, ya, kepada orang yang dikehendaki. Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki, dan Allah akan mencabut kekuasaan dari orang yang dikehendaki. Itu salah satu ciri iman, dan sikap ridho. Ya, ridho. Ya. Ada satu buku yang saya bawa, ini buku Profesor Hamka. Saya kira ini tulisan beliau di tahun 70-80-an, judulnya Tuntunan Puasa, Tarawih, dan Idul Fitri. Ya. Profesor Hamka ini sangat sederhana menulis, mudah kita pahami dalam kaitan iman dan puasa Ramadan. Ini beliau mengkaji sikap seorang mukmin yang harus husnuzan kepada Allah. Itu yang selalu ada, ya. Ini salah satu bagian dari iman. Orang mukmin itu selalu dia husnuzan kepada Allah. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketika dia dikasih miskin, dia berbaik sangka kepada Allah. Memang barangkali ini yang terbaik bagi saya. Dia sudah bekerja keras, ya, sudah jungkir balik, usul proposal berkali-kali, ya, sudah pinjam sana, pinjam sini, modal sana, modal sini, tapi ya apa namanya, ya, usahanya kok nggak sukses-sukses, gitu ya. Ya itu Allah, dia harus husnuzan kepada Allah. Barangkali itu yang terbaik bagi dia. Ya, dia sudah berusaha keras, yang kewajiban seorang muslim itu aja berusaha. Berbuat semaksimal mungkin, berbuat yang terbaik, kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, bekerja keraslah kamu, ya, untuk meraih apa yang baik bagimu. Wala ta'dizan, kata Rasulullah, dan jangan kamu sekali-kali merasa tidak mampu, itu tidak boleh. Rasul melarang orang mukmin bersikap pesimis, bersikap lemah. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Doa yang baik kita baca, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari sikap lemah, ajaz, sikap merasa tidak mampu, ya, sikap merasa, ah, saya sudah, memang sudah ditakdirkan saya miskin, memang sudah ditakdirkan saya bodoh, ya, sudah, nah, itu tidak boleh. Sikap lemah itu dilarang dari Rasulullah. Wala ta'jizan. Bahkan sebaliknya, Rasul mendorong kita untuk berbuat semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Ihris ala ma yanfa'uka. Tapi dalam kaitan iman ini, yang penting adalah husnuzan. Ketika Allah membagi sesuatu yang memang sudah kita usahakan semaksimal mungkin, kemudian hasilnya beda dengan kita, maka yang harus dilakukan adalah husnuzan. Hamka menceritakan banyak katanya orang datang pada dia mengadu, ya. Dia sudah berbuat baik, sudah sholat, sudah puasa, sudah tahajud, bahkan sudah memberikan sedekah, tapi kok hidupnya susah terus. Doanya seperti tidak dikabulkan oleh Allah, berkali-kali dia doa, ya. Siang malam dia doa, tapi kok Allah tidak kabulkan juga. Dengan orang itu dia tidak pernah doa, kenapa hidupnya enak, sholat juga tidak karu-karuan, ya. Perilakunya juga tidak baik, kenapa dia hidupnya enak, dia terkenal, dia kaya. Ya, jadi sanjung di mana-mana, senyum terus, kelihatan tidak pernah sedih. Sedangkan yang hidupnya baik, sholat, doa terus, dia malah tidak pernah menerima anugerah katanya, sehingga dia ngadu. Ya, Profesor Hamka menceritakan, banyak orang datang pada dia mengadukan itu, kenapa hidup saya susah terus, apakah Allah sudah tidak sayang saya lagi. Akhirnya dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa karena frustrasi, tidak ada gunanya semua ini dilakukan. Toh akhirnya Allah enggak mendengar juga doanya. Dan ternyata beliau ungkapkan, Allah itu akan menguji hamba yang dia cintai. Ya, hanya dia tidak sabar ketika dia diuji. Ya, ada orang yang doanya, dalam hadis kunci kata Hamka ini, ada orang yang doanya lekas-lekas dikabulkan. Dia minta apa dikabulkan. Dan kasih aja dia, karena yang dia mau adalah itu, bukan aku, kata Allah. Ya, dalam hadis kunci katakan di sini, bahwa ada Allah memberikan, ada orang yang berdoa cepat-cepat dikasih oleh Allah karena ya sudah dia maunya memang itu, ya. Dia bukan mau dekat dengan Allah. Bahkan sebaliknya ada hamba yang dicintai oleh Allah ketika berdoa itu doanya nggak cepat-cepat dikasih. Ya. Allah senang dia selalu berusaha mendekat pada Allah. Ya. Di dalam ayat 186 rangkaian dari surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang saum Ramadan. Ayat itu berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tashkur. Jadi apabila hambaku bertanya tentang aku, ya, fa inni qarib, jawablah, aku dekat kepada Allah, ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi ini adalah janji Allah. Ketika orang bersaum Ramadan, dia kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Allah itu dekat. Apabila dia berdoa, Allah itu tidak jauh. Maka kalau berdoa tidak perlu berteriak-teriak. Allah itu dekat dengan kita. Wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, Allah lebih dekat daripada tali urat leher kita semua. Ya, tapi kita tentu sadar bahwa Allah itu juga bertahta di atas arasy, tapi Allah juga dekat dengan kita. Itu nggak bisa dipahami karena Allah itu bukan seperti kita. Ya, jauh dan dekatnya Allah itu tidak tergantung oleh ruang dan waktu, karena Allah tidak menempati ruang dan waktu. Ya, Allah tidak kena rumus-rumus fisika, misalnya jarak sama dengan waktu kali kecepatan. Karena Allah bukan makhluk. Allah di luar ruang dan di luar waktu. Jadi dari Allah ini, oleh karena itu salah satu sikap ya, yang bisa kita lakukan menjelang Ramadan ini, muhasabah. Muhasabah alal iman. Karena iman yang rusak. Saum Ramadan ini ibadah yang istimewa. Karena dia tidak bisa dideteksi kecuali oleh dirinya dan Allah. Gak ada gunanya orang berpura-pura puasa, itu gak ada gunanya. Ya, karena dia bisa aja kapan-kapan dia batalkan dirinya. Orang juga gak tahu dia batal atau tidak. Yang tahu dia puasanya dirinya dan Allah. Ya benar, kapan aja dia bisa batalkan puasanya. Beda dengan sholat orang bisa melihat. Ibadah haji orang bisa melihat. Ya, tapi makanya saum ini dikaitkan dengan la'allakum tattaqun. Ibadah yang sangat istimewa. Jadi banyak persiapan yang harus kita lakukan secara fisik, ya, secara ilmu. Salah satu yang betul-betul harus dievaluasi adalah persoalan iman. Iman itu, kata Rasulullah, yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan iman itu bisa hilang. Orang bisa murtad kalau kehilangan iman. Dalam Al-Quran banyak disebutkan orang-orang yang hilang imannya. Orang-orang yang murtad dari agama Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad dari agama Allah. Fayamut, kemudian dia mati, wahuwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir, maka hapuslah amal perbuatannya di dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah, ini adalah iman. Ya, iman itu landasan amal. Jadi maka tegas dalam ajaran Islam, kalau orang beramal bukan karena imannya, tidak diterima oleh Allah. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita menyaksikan banyak penyiar, banyak pengisi acara di TV pakai jilbab. Ya, sekarang mudah. Dulu selalu pakai jilbab, sekarang enggak juga. Nah, kalau orang itu pakai jilbab karena tuntutan skenario, ya, karena syuting untuk bulan Ramadan, syuting untuk film, ya, tapi bukan karena imannya, nah tentu itu bukan bernilai ibadah. Ya. Orang menjalankan ekonomi syariah bukan karena iman, ya, tapi karena ada keuntungan di situ, nilainya berbeda. Ya, saya sering sampaikan pada teman-teman yang bekerja di bank-bank syariah, ya, sekarang niatnya apa? Kalau niatnya, tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan, tapi bukan karena ibadah kepada Allah, tentu berbeda nilainya dengan orang yang menjalankan aktivitas pekerjaan karena ibadah. Kalau kita bekerja karena kita sadar, kita wajib bekerja, ya, karena di situ ada amal perbuatan, kita diperintahkan Allah untuk bekerja, ya, untuk menghidupi keluarga, tentu berbeda nilainya dengan orang yang bekerja bukan karena imannya. Jadi selalu dalam segala aktivitas iman itu yang memandu, ya. Karena apapun perbuatan yang tidak dilandasi iman menurut ajaran agama kita itu tidak diterima oleh Allah. Berarti dia melakukan itu bukan karena akidahnya, bukan karena imannya. Dan iman itu sekali lagi, ya, harus kita jaga, kita rawat. Bagaimana cara menjaga iman? Pertama, Rasulullah, iman ini ada kaitan dengan keyakinan. Iman itu filkol dalam hati. Dan keyakinan itu ada kaitan dengan akal. Akal itu ada kaitan dengan informasi. Maka yang perlu dijaga betul, ya, sebelum Ramadan dan sudah Ramadan ini, dalam Ramadan adalah menjaga informasi yang masuk. Jadi ini tantangan yang terberat. Nah, informasi yang masuk ke kita sekarang ini tidak bisa dibendung lagi, ya, tapi bisa masuk kepada setiap individu, ke setiap rumah, tanpa bisa dibendung. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah kemampuan untuk menyeleksi informasi. Jelas di dalam Al-Quran dikatakan, إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Jika datang orang-orang fasik bawa berita kepadamu, maka tabayyunlah berita itu. Jangan mudah percaya. Banyak orang mudah percaya dengan berita di media. Berita di media itu etalase, itu realitas semua, bukan realitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, di dalam menerima informasi, yang pertama dilakukan adalah klarifikasi sumber. Sumbernya itu fasik bukan. Sumbernya itu orang jahat bukan. Fasik itu adalah orang yang, misalnya orang berdusta, dia tukang bohong. Orang yang durhaka kepada Allah. Orang yang dia tidak menjalankan sholat lima waktu, itu masuk kategori fasik. Dan Al-Quran jelas menyatakan kalau orang fasik bawa berita, jangan mudah percaya, ya, tabayyunlah. Jadi pertama, untuk menjaga iman kita harus punya manajemen menerima informasi. Bagaimana cara menerima informasi yang baik? Ini terkait juga dengan memilih media, ya. Kita tidak boleh percaya pada satu media yang jelas-jelas media itu misalnya bukan dipimpin atau dikelola oleh orang-orang yang adil. Jadi perlu selektif dalam memilih sumber berita. Dan yang kedua, iman ini bisa kita jaga, ya, supaya terjaga, dia tidak rusak, dengan menjalankan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada mujahadah. Ya. Kemudian ada evaluasi. Jadi setiap, biasanya kita itu diuji oleh Allah, masing-masing itu dengan ujian iman. Dan setiap muslim harus mengevaluasi perjalanan hidupnya setiap langkah. Bagi contoh misalnya ketika kita mengalami kegagalan. Ya, biasanya kita langsung, contoh kecil, saya ketika kita misalnya naik mobil di jalan, tiba-tiba dari belakang mobil kita ditabrak. Ya, ditabrak oleh motor. Nah, tentu kita tidak mengendaki peristiwa itu terjadi. Tapi peristiwa itu sudah terjadi. Maka sikap seorang muslim adalah ketika peristiwa itu sudah terjadi, sikapnya adalah ini sudah ketentuan Allah. Ya, baru kemudian urusan dunia kita selesaikan. Tapi sikap imannya kaitannya adalah kalau peristiwa sudah terjadi, Berarti itu kehendak Allah. Dan tidak mungkin sesuatu akan terjadi pada kita tanpa kehendak Allah. Nah, baru kemudian kita evaluasi mengapa itu terjadi. Urusan dunia diselesaikan. Apakah kita ganti rugi? Tapi dia tidak boleh kemudian emosional. Yakin dulu bahwa ini Allah. Berarti saya takdirkan. Memang mobil harus tabrak. Ya. Misalnya kena musibah apa gitu ya. Ada anak kita kayak kena musibah, alhamdulillah, dan sebagainya. Maka sikap pertama adalah harus yakin itu dari Allah. Usaha begini-begini, terjadi begini, itu dari Allah. Tidak akan suatu peristiwa terjadi kecuali Allah sudah menentukan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, katakanlah tidak akan terjadi sesuatu kecuali itu sudah ditentukan oleh Allah pada kita. Ini juga kesadaran juga. Ini bisa menerima kalau kita terus-menerus menyadari ada hubungan kita dengan Allah. Ya, jadi terutama ketika menghadapi musibah. Ya, makanya kalau kita ada musibah kan ada doa Rasulullah, anjirni fil musibati wahlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Nah, itu juga ujian iman. Yang ujian itu bertujuan untuk meningkatkan iman kita. Karena tidak ada orang yang tidak diuji. Ada satu hadis Rasulullah yang menyebutkan manusia itu diibaratkan seperti emas yang dibakar, diuji oleh Allah, yang dengan ujian emas itu dibakar, ya, ditempa dan segala macam, akhirnya dengan itu adalah yang lulus, tetap dia menjadi emas yang murni. Ada juga yang kemudian hancur, dia tidak tahan dengan ujian-ujian, akhirnya dia lari dari Allah, dia frustrasi, ya, sehingga ditekankan Allah SWT, wala ta'asu birrahillah, innahu la ya'asu birrahillah illa qaumil kafirin. Ya, tidak, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Jadi sesulit apapun dari rahmat Allah, tidak ada, Hamka dengan sangat bagus menjelaskan sini, dia menjelaskan, tidak ada orang yang senang terus di dunia ini. Tidak ada orang yang sedih terus sepanjang hidupnya. Ada orang yang senang, ada orang yang sedih, ada kalanya senang, sedih, datang, sedih, berganti. Jadi kalau datang musibah, maka kita menyikapi itu sebagai satu ujian dari Allah SWT. Inilah beberapa contoh ya, persiapan kita, muhasabah alal iman. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengevaluasi iman kita masing-masing, ya, menghadapi bulan suci Ramadan, ya, kali ini kita jauh lebih siap, lebih baik. Ya, kita bisa lebih menerima segala sesuatu yang kita hadapi. Kemudian kita siapkan diri kita, karena bulan Ramadan di bulan yang istimewa. Ya, kita berdoa jauh setahun yang lalu kita sudah berdoa dan ketemu Ramadan masuk bulan Rajab yang lalu kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan, ya, dan kita ada berapa hari lagi, mudah-mudahan sepertinya kalau dari perhitungan astronomi mudah-mudahan nanti enggak ada perbedaan, insyaallah sepertinya 11 Agustus itu mudah-mudahan semua sama nanti perhitungannya sama. Bukan satu Ramadannya yang beda, semua satu Ramadan. Hanya kadang-kadang karena perhitungan, teknik perhitungannya berbeda, ada yang berbeda. Tapi saya berdoa mudah-mudahan nanti kita semua umat Islam Indonesia ini sama, ya, bulan Ramadannya jatuh pada 11 Agustus. Dan ada beberapa hari lagi untuk kita mengevaluasi, menyiapkan diri kita lebih baik lagi. Sehingga kita bisa memasuki Ramadan kali ini dengan kondisi iman, kondisi kesehatan, kondisi fisik kita yang lebih baik, ya, insya Allah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian dari sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.